Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Para ulama kita sering menyebutkan bahwa al-insanu mahallu taksiri wa naqsi. Manusia itu memang tempatnya salah dan tempatnya lupa serta kurang. Dan kita sebagai manusia tentu menyadari hal ini. Banyak kekurangan yang kita punya, kelemahan-kelemahan kita pun tidak terhingga banyaknya. Kesalahan yang kita perbuat sepertinya tidak pernah berhenti, datang silih berganti. Dan hal-hal itu pun ternyata ada dan terjadi di dalam pelaksanaan ibadah dan amalan kita sehari-hari. Dalam sebuah praktek ibadah misalnya, kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut secara sempurna. Dalam arti kata, kita bisa mengamalkan seluruh rukun-rukunnya, yang wajib-wajib, yang mustahab, yang disunahkan, belum tentu kita mampu melakukannya secara keseluruhan. Salat misalnya, dalam setiap kali kita melaksanakan salat, tentu di sana ada khalal wa naqs, artinya ada celah-celah yang kurang, ada cacatnya, mulai dari hal-hal yang terkait tentang rukun, wajib dan mustahab, kemudian hal-hal yang tersembunyi atau yang di dalam batin kita, keikhlasan, kekhusyuan dan yang seterusnya. Dan syariat Islam, syariat kita ini memberikan jalan keluarnya, karena syariat Islam adalah syariat yang mudah, syariat yang sempurna. Jalan keluar tersebut adalah dengan menutup atau mengakhiri atau melakukan setelahnya zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan keluarnya. Maka dari itu disunnahkan dan dianjurkan setiap kali kita selesai melaksanakan satu bentuk ibadah, apapun ibadah itu, kita sertakan juga di akhirnya dengan zikir, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan atas kekurangan kita di dalam pelaksanaan ibadah tadi. Sama halnya ketika kita melakukan satu tugas atau satu pekerjaan, untuk orang misalnya, orang tua kita, untuk orang lain, teman dan mitra kerja kita. Di dalam dunia bisnis dan dalam dunia usaha, ternyata salah satu faktor yang bisa merekatkan dan menguatkan hubungan itu adalah dengan ada langkah yang dilakukan setelahnya, yaitu permohonan maaf, ucapan terima kasih dan seterusnya. Akhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh dalam praktek ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya zikir dan istighfar adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang pelaksanaan rangkaian manasik haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza qadaytum manasikakum فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا." Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan apabila kalian jamaah haji telah selesai melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, maka hendaknya kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Paling tidak sama dengan kebiasaan kalian yang selalu menyebut-nyebut dan mengingat tentang kelebihan dan kebaikan nenek moyang kalian. Kazikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, atau seharusnya lebih daripada itu. Termasuk perkara jahiliyah, dan ini pun masih berlangsung, bahkan mungkin sulit kecuali hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sulit untuk ditinggalkan, adalah kebiasaan berbangga dengan sejarah nenek moyang. Dia merasa lebih tinggi, lebih baik, takabur, sombong, angkuh dibandingkan orang karena berasal dari keturunan ini. Keluarga saya adalah keluarga seperti ini. Ayah saya, kakek saya dulu adalah seorang pemangku jabatan, seorang penguasa ini dan itu. Itu masih sering. Nah, orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, mereka sering berbangga, membanggakan nenek moyangnya, yang sampai pada batas mereka meremehkan, menghinakan orang lain, kelompok yang lain, suku yang lain, kabilah yang lain. Bahkan tidak jarang perselisihan, perkelahian dan permusuhan di antara dua kabilah itu asalnya sumbernya hanyalah dari hal yang sepele tadi. Ketika kakek saya dulu begini, oh, kakek saya lebih baik daripada kakekmu, dan seterusnya. Nah, kebiasaan orang Arab itu selalu menceritakan tentang nenek moyang mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada jamaah haji dengan sesuatu yang mereka fahami, mudah untuk menerimanya. Ketika seseorang bertanya mungkin, bagaimana bentuk berzikir kepada Allah itu dengan bagus, dengan baik? Kadang-kadang orang bertanya, berapa kali, berapa banyak kita berzikir? Allah jelaskan dalam ayat itu, kadzikrikum aba'akum, seperti kebiasaan kalian menceritakan nenek moyang kalian. Itu kan sering dilakukan pagi, siang, malam, setiap kali ketemu orang, dalam bentuk syair-syairnya, syair-syair. Ini kebiasaan orang Arab. Au asyadda dzikra, bahkan seharusnya lebih dari kebiasaan kalian di dalam menyebut dan mengingat nenek moyang kalian. Ayolah ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di dalam ayat ini Allah memerintahkan setelah selesai melaksanakan ibadah haji bukan berhenti. Tapi ada amalan lain yang harus disertakan, berzikir, terus berzikir. Itu untuk menutup kekurangan dan semakin menyempurnakan rangkaian manasik tadi. Yang terkesan masyarakat ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, terkesan bagi sebagian umat Islam kalau satu bentuk ibadah itu telah diamalkan dari awal hingga akhir, berarti sudah selesai, usai, tidak ada tindak lanjutnya. Padahal di dalam Islam diperintahkan, disyariatkan setiap selesai ibadah, usai dari satu bentuk amalan, ada lanjutannya, berzikir, istighfar. Tentang sholat misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang sholat Jumat, Allah menyatakan fa iza qubiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran ila akhir al-ayat la'allakum tuflihun. Apabila sholat Jumat itu telah selesai dikerjakan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, kalian boleh kembali menyebar di atas muka bumi ini dan carilah rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang baik. Tetapi wadhkurullaha katsiran, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat Jumat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi zikir salat. Bukan berarti selesai ibadah itu. Ada ibadah lain. Sehingga para ulama rahimahumullah, ayuhal ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mereka menyatakan adzikru lantihaa lahu wala inqidha. Zikir itu tidak ada batas akhirnya. Zikir itu tidak ada waktu berhentinya. Sementara ibadah-ibadah yang lain ada. Ditentukan kapan waktu dimulainya ibadah itu. Dan kapan waktu berakhirnya. Semua ibadah. Salat misalnya dimulai dari takbir, ditutup dengan salat. Haji misalnya dari ihram, bertalbiyah, ditutup dengan tawaf wada. Tawaf yang dilakukan untuk saat meninggalkan kota Mekah, keliling 7 kali Ka'bah. Demikian juga ketika seseorang membaca Al-Quran, ada akhirnya. Dia tutup Al-Quran, selesai. Semua ibadah tanpa terkecuali. Ramadan selesai setelah melihat hilal bulan Syawal. Entah itu sampai 30 hari atau sampai 29 hari. Tapi ada batas. Batas permulaannya, ada batas akhirnya. Semua sholat. Bukan praktek sholatnya, tapi waktu sholat itu pun ada batas awal, ada batas akhir. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah waktu yang telah ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Tetapi zikir tidak ada akhirnya. Kalau ditanya, kapan zikir itu selesai? Tidak ada. Tidak ada zikir itu ceritanya selesai. Kita mulai dari bangun tidur berdoa. Setelah itu berwudu doa. Selesai wudu doa. Pakai baju berdoa. Keluar dari rumah membaca doa. Dalam perjalanan ini keluar rumah ada doa khusus. Berjalan menuju masjid ada doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nura fi lisan nura fi sam'i nura ila akhiri. Doa. Masuk pintu masjid sudah ada doa yang menanti kita. Salat semuanya adalah doa. Keluar dari masjid ada doanya. Masuk ke dalam rumah ada doanya. Mau sarapan pagi sekaligus menghirup teh panas atau kopi setengah pahit setengah manis ada doanya. Waktu sudah mulai menunjukkan perang ada doa khusus zikir pagi. Terus sampai kita tidur. Bahkan di sela-sela tidur kita ada zikirnya saat kita terbangun. Saat kita terbangun, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk berdoa. Doa itu adalah zikir, zikir adalah doa. Masing-masing ada kekhususannya, masing-masing ada hubungannya secara umum. Nabi SAW di dalam hadis Ubadah bin Shamit misalnya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya, beliau mengajarkan kepada kita apabila idza ta'arra 'abdun fi lailatihi, kalau ada seorang hamba dia terbangun malam hari saat dia tidur. Ketika dia bangun pertama kali langsung dia berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia minta apa yang dia mau, pasti Allah kabulkan. Jadi bangun pertama kali yang dia lakukan adalah zikir, berdoa. Banyak kemauan dan cita-cita kita yang sampai hari ini mungkin belum terwujud. Banyak rencana kita yang sampai sekarang masih berjalan, sepertinya seakan-akan tidak ada akhir kapan ini akan selesai. Mungkin di sanalah tempat itu. Para ulama rahimahumullah, mereka ada di antara mereka beberapanya sampai menceritakan kepada kita betapa dahsyatnya doa yang dilakukan seperti yang diajarkan bangun malam, terbangun dari tidurnya yang pertama kali dilakukan adalah doa. Jadi langsung mengingat, tidak ada kegiatan yang lain, minum dulu, tidak, bangun langsung berdoa. Tetapi dianjurkan sebelum tidur berwudu dalam keadaan suci terlebih dahulu. Hadis kepada Ibnu Samit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Demikian juga misalnya ketika kita sedang tidur kemudian bermimpi-mimpi buruk, lalu kita bangun dari tidur, yang pertama kali dilakukan adalah bertawud, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang kita takutkan, dari hal-hal yang bisa memadharatkan diri kita. Seperti itulah zikir, selalu berputar, tidak ada akhir. Mana ujung awalnya, mana ujung akhirnya, tidak ada. Ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan Rasulullah SAW, beliau yang telah melaksanakan amanah, menyampaikan wahyu dan risalah dari awal hingga akhir, dari hal-hal yang umum sampai yang paling rinci sekalipun, itu telah disampaikan Nabi SAW untuk umat ini tanpa terkecuali. Semuanya lengkap. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk bertasbih, untuk beristighfar. Banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak beristighfar sebelum beliau meninggal dunia. Untuk atau dalam rangka menutup celah-celah kekurangan yang mungkin saja terjadi selama perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi, sehingga lebih sempurna, sehingga lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam satu surah pendek, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi waja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaab." Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan sebagian sahabat, di antara mereka ada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menanyakan kepada para sahabat yang hadir saat itu, ada min ahlul badr, veteran perang Badar. Demikian juga kalangan Ansar dan Muhajirin yang dari kalangan tua. Umar bertanya kepada mereka, apa maksud dari surat ini? Masing-masing menafsirkan, menyampaikan apa yang mereka pahami radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tetapi Umar tidak puas. Sampai akhirnya Umar meminta kepada Ibnu Abbas untuk berbicara. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum langsung menyatakan, huwa ajalu, huwa qurbu ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dari surat ini dari awal hingga akhir menunjukkan semakin dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafatnya beliau. Umar kemudian membenarkan apa yang disebutkan Ibnu Abbas. Nah, ayat ini, surat ini diturunkan Allah saat-saat mendekati wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak surat ini turun, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi mempersering, memperbanyak, meningkatkan kuantitasnya berdoa, subhanakallahumma wa bihamdik, bertasbih, beristighfar, bertasbih, beristighfar. Kata para ulama di dalam tafsir mereka rahimahumullah, ini adalah bimbingan syariat, ajaran di dalam agama kita, bahwa untuk menyempurnakan ibadah dan amalan harus disertakan di akhirnya dengan tasbih, zikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh yang lain tentu banyak. Setiap kali kita selesai melaksanakan satu kegiatan, tidak lupa kita ucapkan alhamdulillah. Seperti selesai makan, selesai minum, Allah cinta kepada hamba yang setiap kali dia selesai makan, setiap kali dia selesai minum, dia ucapkan alhamdulillah. Seperti yang diberitakan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Sahih Muslim. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua amalan yang selama ini kita kerjakan, kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya, kelemahan, cacat yang ada di sana, ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahannya pun digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita memperbanyak zikir dan istighfar. Sampai pada kesempatan kita mengadakan majlis, pertemuan semacam ini, diskusi, berbincang-bincang, entah apapun tema dan bahan yang dibicarakan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau sudah selesai, jangan lupa untuk membaca doa kafaratul majlis. Membaca doa kafaratul majlis. Kafarah itu artinya penggugur, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu fa'ala. Kafarah itu artinya penggugur, penghapus. Maka untuk menghapus dan menggugurkan kekurangan dan kesalahan kita selama bermajlis, selama kita duduk berbicara dengan orang lain, itu caranya dengan membaca doa ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Suatu majlis Kata Nabi SAW yang tidak disebut Allah di sana, majlis cuma kuyon canda, apalagi hujan interupsi. Majlis hujan interupsi. Sekarang hujan kan dimandung air, hujan itu interupsi, hujan jaring. Kemudian semakin parah lagi hujan hujatan. Dalam bermajlis duduk mengusang menghujat. Majlis yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah majlis yang sia-sia, akan menjadi wabal, justru akan menjadi siksa, hukuman bagi orang-orang yang hadir di sini. Maka setiap kali kita bermajlis, jangan lupa ucapkan salawat untuk Nabi, jangan lupa kita berzikir, menyampaikan nasihat. Ya meskipun akhirnya yang kita bicarakan masalah duniawiyah, masalah tema-tema terkini misalnya, tidak mengapa, sesuatu yang mubah, tetapi harus di dalam disisipkan, dihiasi dengan salawat, menyebut nama Nabi disertai dengan salawat atau dengan ayat-ayat Al-Quran, usahakan bisa, atau dengan nasihat. Setelah itu kita sempurnakan lagi dengan penutup doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ila akhir doa. Khotibillah yang dimuliakan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kata-kata pembuka tadi bermanfaat untuk saya dan untuk semua. Kemudian kita lanjutkan membaca beberapa hadis dari kitab yang telah kita pilih sampai hadis nomor berapa. Rambut Rasulullah ya. Tapi itu sudah. Jadi bagian tentang rambutnya sudah. Jadi sekarang tentang halaman 38 mungkin. Kalau tentang rambut insyaallah saya masih ingat. Sudah itu. Rambut yang belakangnya ini istirsal. Baik, sekarang halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, babun ma jaa fi syibi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang rambut uban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi syib itu artinya uban, rambut putihnya. Riwayat pertama disebutkan oleh beliau di sini An Qatadah. Qala qultu li Anas ibn Malik. Qatadah adalah Qatadah bin Ja'am As-Sadusi. Termasuk orang yang paling dekat dengan Anas bin Malik. Jadi murid-murid Imam Anas, sahabat yang mulia Anas bin Malik itu banyak. Dan tanya adalah Qatadah, yang paling terkenal adalah Thabit ibn Anas Al-Bunani rahimahullah. Jadi faktor kedekatan pun, ayo ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, faktor kedekatan itu ternyata juga sangat penting. Sampai-sampai para ulama rahimahumullah dalam membahas hadis dan para perawi, mereka juga menyusun, mengelompokkan di antara sekian ratus murid-murid imam atau ulama tersebut, siapa saja yang berada di ring satu. Ring satu itu adalah murid-murid yang paling dekat, yang paling dipercaya. Saya menyebutkan hal ini selintas agar kita benar-benar memilih teman dekat. Dengan benar memilih teman dekat itu siapa? Mereka adalah teman-teman yang tentunya bisa memberikan manfaat, dan kita pun bisa memberi manfaat untuk dia. Itu yang paling terpenting. Kadang-kadang kita berpikir cari teman yang bisa kita ambil manfaatnya, tapi harus disertakan juga teman yang kita bisa ambil manfaat dari dia, dan kita pun berkesempatan memberi manfaat untuk dia. Kalau misalnya hanya satu arah, misalnya satu arah, maka yang terbaik hanyalah dia, teman kita. Sementara kita tidak termasuk predikat terbaik. Kata Nabi SAW, khairun nazi anfa'uhum linnas, kan gitu. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang paling bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jadi kita tidak merasa puas punya teman orang-orang baik semua soleh, kan gitu misalnya. Atau dekat dengan ustaz, atau dekat dengan orang kaya misalnya, atau dekat orang-orang yang punya kelebihan. Kita tidak merasa puas cukup sampai di situ. Tetapi kita harus bisa melangkah lebih jauh lagi. Kita pun bisa memberi manfaat timbal balik ke dia. Karena apapun kebaikan yang bisa kita ambil dari orang itu, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membalas dengan yang setimpal, sebanding. Kata Nabi dalam hadis Ibnu Umar, man ahsana ilaikum fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan yang setimpal, senilai. Kalau tidak bisa, jangan lupa ucapkan terima kasih, doakan dia, jazakallahu khairan, Allah ibarifik, dan seterusnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah, itu kaidah dalam berteman bersahabat. Harus ada, kita pilih teman, saya bisa ambil manfaat dari dia, dan saya pun harus bisa memberi manfaat untuk dia. Meskipun manfaat yang kita terima dan kita berikan itu tidak sama. Meskipun tidak sama. Kita punya teman si A misalnya, dia orangnya alim, pinter, belajar bahasa Arabnya sudah cukup lumayan. Kita dekat dengan dia untuk kita tanya tentang ilmu bahasa Arab. Kalau kita ingin memberi balasan yang simpel, kan nggak mungkin ngajari dia bahasa Arab. Kalau kita aja deket-deket dengan dia biar bisa bahasa Arab, maka dibalas dengan cara yang lain, doa misalnya, hadiah, meskipun kecil dalam bentuk rupiah dan nominalnya, tetapi yang paling penting perhatian kita, usaha kita untuk membalas. Nah, kadang-kadang praktik mie ayam juga boleh, asalkan kita tahu dia senang mie ayam. Kalau nggak senang mie ayam, sama saja kita menyiksa orang itu. Memberi sesuatu yang tidak disenangi oleh orang yang kita beri, itu bukan bentuk perbuatan baik, itu menyiksa, menghukum namanya. Sejelas teman kita itu gak senang bakso, ayo makan bakso. Ini teman kita juga kalian lihat kesungguhan kita memberikan, mentraktir, akhirnya dipaksakan juga untuk makan bakso. Padahal bakso itu adalah makanan yang paling tidak dia sukai. Jadi kita bukan yang menggembirakan dan membahagiakan hatinya, kita sedang menyiksa dia. Maka pilih-pilihlah apa yang harus kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai, apa yang kita kasih, apa semangnya. Meskipun kadang-kadang tidak perlu kita tanya secara verbal langsung, kamu sukanya apa? Tidak perlu, tapi kan kita bisa melihat, karena dia adalah teman kita, sahabat kita, kita bisa melihat dengan kehidupan sehari-harinya, oh dia senangnya ini, oh begini. Kalau ada makanan banyak yang dia pilih kok cuma terang bulan aja, yang lainnya enggak. Karena memang hidangannya cuma terang bulan. Oh ya, berarti semangin dengan terang bulan. Ini dan itu. Kadang-kadang kalau kita SMS, kita telepon, nggak ada balasan, jawabannya afwan, anu belum isi pulsa. Oh ya, ini kayaknya minta pulsa ya. Padahal tidak kan gitu, cuma memberi keterangan agar tidak salah paham kenapa kita tidak membalas SMS-nya. Kita cuma memberikan apa namanya alasan yang benar, yang pas, memang tidak ada pulsa. Tapi orang yang membaca temannya, ya kasihan dia nggak punya pulsa ini, akhirnya pulsa. Gak usah disebut dari saya loh, karena otomatis dia tahu ini pasti dia yang punya pulsa. Nah, ini kaidah penting kita dalam bergaul bersama, harus ada dua arah. Jadi jangan mikir enaknya sendiri, yang saya maksud mikir enaknya sendiri, pengennya berpikir pengen ngambil manfaat terus dari orang lain kan. Tapi kita juga harus berpikir, bisakah kita dalam waktu yang sama, dalam kesempatan yang sama, kita bisa berikan manfaat untuk orang tersebut. Jadi kedekatan tadi. Nah, para ulama itu mereka menyusun, kembali kita ke hadis. Para ulama itu menyusun, seorang sahabat misalnya, Anas bin Malik, muridnya sampai sekian ratus, Abu Hurairah muridnya 500 orang. Tapi disusun, ring satu, ring dua, ring tiga. yang sehari-harinya menyertai ulama itu, yang apa namanya lebih jarang dari mereka. Ada juga yang cuma sebatas lewat dan melintasi daerah di mana ulama itu mengajar, dia duduk beberapa hari supaya pergi lagi. Tapi kan sudah tercatat sebagai muridnya. Jadi, apa salah satu tujuannya? Salah satu tujuannya ketika orang berselisih, mungkin sampai pada tingkatan berdebat, sebenarnya menurut Anas bin Malik dalam masalah ini itu apa nih? Karena dia mengatakan enggak, katanya Anas bin Malik begini, A. Yang lain mengatakan enggak, katanya B. Yang lain mengatakan enggak, C. Kita lihat, kita buat ring tadi, di antara tiga orang ini A, B, C, siapa yang paling dekat dengan Anas bin Malik? Dia tentunya lebih kita percaya. Bukan mos. Dan ucapannya Anas kok bertentangan dengan yang lain. Bukan, ditentukan dulu. Orangnya ini betul-betul murid beliau yang terpercaya atau tidak. Muridnya ini bagus, baik, ikhah atau tidak. Itu ternyata disusun para ulama lengkap. Disusun para ulama dengan lengkap. Sehingga kita dengar dan kita sering baca itu hadis diriwayatkan secara marfu. Katanya disandarkan kepada Nabi. Yang lain mengatakan ini hadisnya mauquf. Cuma sampai sahabat, sampai Nabi tidak. Mana yang benar? Yang mengucapkan kata-kata ini Rasulullah atau sahabat itu? Salah satu caranya dari sekian banyak cara dan menunjukkan siapa yang meriwayatkan secara marfu sampai kepada Nabi. Siapa pula yang meriwayatkan hadisnya secara marfu sampai sahabat? Yang paling dekat dengan sahabat itulah yang diterima. Maka kedekatan itu penting, perlu. Dan kedekatan inilah yang sangat membantu kita nanti semakin luas kalau kita ingin meluaskan. Ketika kita ingin memberikan nasihat kepada orang, siapa yang paling tepat memberikan nasihat dan menyampaikan itu adalah orang yang paling dekat, kan begitu ya? Orang nggak kenal dan segala macam, ketemu sekali dua kali kok tiba-tiba datang, apa tentu karena pengen kasih nasihat. Sulit diterima. Prakteknya seperti itu. Meskipun kita paham nasihat dari mana itu datangnya, siapapun yang menyampaikan harus diterima meskipun pahit. Itu kan teorinya. Itu teorinya. Kita semua paham deh. Yakin itu. Tapi pada prakteknya sulit menerima masukan usulan dari orangnya. Di dalam hati itu tidak punya tempat. Tapi kalau yang menyampaikan nasihat usulan itu adalah orang yang paling yang punya tempat di hati kita, sudah ngapling lokasi di hati. Hati itu kan luas ya. Katanya hati seluas samudra kan begitu. Hati itu luas samudra. Jadi ada orang-orang yang sudah kita kaplingkan namanya ya kamu. Ini sudah. Artinya ketika dia bicara penanganan anak nakal misalnya. Makin luas ya. Penanganan anak-anak yang nakal. Ada anak berkasus nakal, punya kelainan ini dan itu. Di pesantren, di sekolah, atau dalam sebuah keluarga, siapa yang bisa mengarahkan dia ke arah yang lebih baik, membimbing dia menjadi apa namanya, menjadi lebih bagus lebih arah, adalah orang yang paling dekat dengan si anak itu. Karena ucapan orang yang paling dekat dengan dia itu lebih diterima oleh si anak. Kadang-kadang orang tua nggak ngaruh, kata orang tua, orang ngaruh belas. Ibunya sampaikan sudah bahasanya sambil nangis tetap anaknya enggak. Bapaknya pun demikian, orang yang paling dia segani katanya ayah panggilnya enggak masuk juga. Sehingga tidak tepat juga ketika kita katakan orang yang paling berkewajiban untuk menasihati anak adalah orang tua, atau kita katakan orang yang paling berhak menasihati dan berkewajiban menasihati anak adalah guru. Kita tuduhkan orang per orang itu juga orang tua. Tapi orang yang paling berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan anak yang berkasus tadi adalah orang yang paling dekat di hati. Mungkin ustadznya lebih dekat kepada dia. Atau mungkin kakak-kakaknya, meskipun bukan kakak kandungnya, kakak kelasnya misalnya, lebih dekat ke dia. Nah ini metode yang diajarkan oleh Islam. Jadi tidak selalu orang yang punya apa namanya kelainan jiwa misalnya terus dibawa ke psikiater, belum tentu orang yang sakit itu meskipun keluarganya bawa ayo ke kantor semua naik mobil, yang penting kamu ketemu sama psikiater dulu, ahli kejiwaan. bukan keinginannya sendiri. Banyak yang seperti itu ternyata tidak sembuh-sembuh atau lama karena bagi dia dokter itu kurang berkenan. Meskipun saya meyakini ini profesor spesialis jin, kan tetangga kita banyak ya, jurung itu tetangga kita kan juga. Ternyata tidak berkenan di hati orang yang sakit itu. Justru ketika dia dibawa menemui bahannya, neneknya, yang dia dari kecil dititipkan orang tuanya di rumah neneknya itu. Setelah dia besar, diambil kembali oleh orang tuanya. Setelah diambil orang tuanya, kehidupan bagus, tapi tercipta satu masalah, kasus patah hati di kamu karena minta motor tidak diberikan. Itu namanya patah hati. Ini patah hati tidak selalu dimaksud dengan putus cinta, bukan. Patah hati itu sebabnya banyaknya masih dengan patah hati itu banyak keinginannya tidak dikabulkan orang tuanya. Akhirnya sudah pendiam, yang semula orangnya riang, ceria, pendiam, tak mau dia bicara, kurus, yang mau makan. Dibawa ke dokter, dicek, di lab, semuanya normal. Darah putih, darah merah, nah, semuanya bagus. Dibawa ke psikiater juga gak ngaruh, itu kenapa. Ketika dibawa ke tempatnya mbahnya, di desa ini kampungnya, masya Allah, makannya tiap hari, tak bakul-bakul gitu. Dimasakkan sayur-sayuran desa, tempe bacem, tahu bacem, sayur oblok-oblok, tahu sayur oblok-oblok, segala macam bayung, dimasakkan mbahnya dengan penuh kecintaan, persis saat mbahnya itu merawat dia sejak kecil, sejak SD. Sama orang lain sudah dibawa ke tempat mbahnya wey, karena di rumahnya malah ganggu kan gitu. Balik wey, ternyata di tempat mbahnya dia menemukan sesuatu yang dianggap hilang namanya, dapatkan kasih masyarakat. Kenapa? Karena ternyata di hati anak tadi yang paling dekat adalah simbahnya. Yang paling dekat adalah simbahnya. Jadi kita tinggal tanya sekarang siapa yang paling dekat dengan kita. Yang hati kita siapa. Nah, orang juga bercerita curhat kalau bahasa kita, tentu dia akan pilih-pilih orang. Adalah orang yang dianggap paling dekat dan paling mengerti keadaan. Itu penting. Nah, kalau di apa namanya dibahas lebih rinci lagi, kita petik ayat-ayat Al-Quran, kita nukil hadis-hadis Nabi, kemudian praktek keseharian di dalam syariat Islam, kemudian kasus-kasus nyata yang ada sekarang ini, memang yang faktor kedekatan itu penting, termasuk berdakwah. Nabi SAW itu diperintahkan Allah pertama kali berdakwah kepada siapa? Orang-orang yang wa anzir asyiratakal aqrabin. Nah, jadi yang terdekat apa dan siapa serta bagaimana kan ini. Jadi sebuah buku bagus ini. Mungkin ada yang tertarik menulis monggo. Dan sampai kedahuluan saya. Tapi belasan tahun yang akan datang mungkin. Saya itu sepintas tentang Qatadah dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Qala radhiyallahu ta'ala anhum hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablug dhalik innama kana shiban fi sibghayh walakin Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu khadaba bil hanna'i wal katam. Kata Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyemir rambutnya, memberikan warna? Kata Anas, belum terjadi seperti itu. Akan tetapi rambut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah memiliki beberapa lembar uban. Fi sibghaihi, disebutkan di sini sibgha adalah ma bainal ain wal udhun, antara mata dan telinga. Di mata dan telinga, jadi rambut putihnya di sini. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata Anas, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lah yang menyemir rambut dengan menggunakan henna dan katam. Menggunakan henna dan katam. Nah, artinya di dalam Islam ini memang diperbolehkan kita merubah warna rambut. Selama warna yang kita rubah itu bukan dari hitam ke warna yang lain. Tapi yang diperintahkan adalah, yang diperbolehkan adalah dari rambut yang telah mulai beruban ke warna putih, kemudian diganti warnanya dengan warna-warna yang lain. Tapi juga jangan pelangi, jangan seperti anak-anak pang. Anak-anak pang mereka rambutnya masih hitam, kan gitu, masih hitam kemudian disemir, itu tidak boleh. Yang rambut berwarna putih dan diperbolehkan untuk dirubah warnanya pun selama warna yang digunakan bukan warna hitam, karena ada unsur ketidakjujuran di sana. Rambutnya sudah putih, dia kelihatan tetap nong, muda, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, akhirnya dia gunakan semir warna hitam. Dan itu yang terjadi di antara umat Islam, tidak boleh. Tapi kalau ingin dirubah dengan warna merah, misalnya coklat, tidak masalah. Nah, yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, mereka yang sudah berubah, rambutnya putih, disemir dengan warna hitam. Nah. Qala rahimahullah ta'ala an Anas ibn Malik qala ma adattu fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wa lihiyatihi illa 14 sya'ratan baydha. Kata Anas ibn Malik, aku menghitung, hadattu itu menghitung, aku menghitung rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jenggotnya, lihiyah, ternyata hanya 14 lembar rambut yang berwarna putih. Total rambut Rasulullah dan jenggot beliau totalnya hanya 14. Padahal inilah keadaan Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia. Berapa usia beliau saat itu? 60-an tahun ya, 63. Tapi kita anggap saja ini dihitung oleh Anas bukan pada saat beliau meninggal, tetapi semasa hidupnya Rasulullah SAW. Kita katakan lagi, Anas bin Malik itu menyertai Nabi 10 tahun, berarti minimal usia Nabi SAW ketika Anas bin Malik menghitung jumlah rambut uban itu pada saat Nabi berusia berapa? Sekarang kan Anas melayani Nabi 10 tahun. Usia 1 sampai usia 63. Nah, Anas menemani 10 tahun terakhir. Berarti minimal itu katakan umur 53 kan gitu, umur 53 itu paling minimal. Padahal di dalam keterangan riwayat ini disebutkan itu dilakukan Anas bin Malik sebelum beliau meninggal. Beberapa saat artinya tidak terlalu lama. Kita bisa bayangkan Rasulullah SAW seperti itu, 14 lembar uban. Di dalam beberapa riwayat yang sebagian ulama menyatakan dhaif, sebagian yang lain mengatakan hasan, kata Nabi SAW, syayyabani hudun wa amsaluha. Yang membuat rambut saya putih dan beruban itu ternyata kandungan yang ada di dalam surat Hud dan surat-surat yang semisal. Surat Hud itu, ikhwatifillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, adalah surat yang menjelaskan tentang gambaran-gambaran hari kiamat dan siksanya. Demikian juga Amma Yatasa'alun, surat Amma Yatasa'alun. Itu di dalam beberapa riwayat yang saya katakan tadi, sebagian ulama menyatakan kuat, sebagian ulama yang lain mengatakan lemah. Tapi Nabi mengatakan syayyabat bihudun wa akhwatuha, bukan amsaluha, wa akhwatuha. Yang membuat rambutku berubah itu adalah surat Hud dan surat-surat yang semisal. Artinya ternyata faktor pikiran itu penting. Meskipun ada faktor genetika, ada teman kita misalnya masih usia SMP, SMA, rambutnya udah putih, kan ada seperti itu. Nah, tapi itu faktor genetik. Nah, sebuah faktor. Faktor lain yang besar dan tidak kalah penting adalah faktor pikiran. Orang yang semakin yang banyak masalah cepat berubah rambutnya. Sampai-sampai orang tua kita dulu kalau mengingatkan jangan cepat marah, nanti cepat berubah loh, rambutnya nanti jadi putih. Itu sampai orang tua kita seperti, karena pengalaman dan ternyata memang menunjukkan seperti itu. Tapi orangnya masya Allah selalu riang. Kata sebagian teman, apa wataknya ekstrovert, terbuka gitu, dia ada tutup sendiri, semua kabeh dhewe ya, semua terbuka. Itu ternyata wajahnya lebih kencang. Dalam usia yang sama, si A dan si B wajahnya sudah berbeda. Yang satu keriput, banyak garis-garisnya seperti soft dalam sholat itu, kan gitu, ada garis-garis soft gitu. Tapi si B wajahnya masih kencang, makannya sama, segala macam itu. Ternyata yang satu orangnya apa namanya mudah putus asa misalnya. Jadi akhirnya kasihan. Kayak orang kekurangan darah, padahal darahnya pasir. Tapi yang satu orangnya energi, sehat, semua dianggap mudah dan gampang. Dia ikhlas, bersungguh-sungguh dan seterusnya. Demikian juga sampai di Rasulullah SAW. Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan gigi beliau pun masih rapi. Masih rapi. Tidak ada yang tanggal, bayangkan. Yang retak adalah gigi Nabi SAW ketika terjadi perang. Oh, jadi retaknya karena musibah, bukan karena lemah atau susunan apa namanya susunan gigi yang rusak, bukan. Seperti itu juga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, giginya lengkap Anas bin Malik itu ketika meninggal dunia pada usianya sudah 80 tahun. Wah, kalau sekarang ditemukan seperti itu masuk MURI, mungkin the book of record dunia itu, book record dunia, iya kan? Orang kita masih umur 15-17 sudah mulai gigit itu. Ya makan coklat, makan permen, jarang sikat gigi hanya ketika sebelum pertemuan, bangun dan sebelum tidur tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tubuh kita sehat, jasmani, itu ternyata tidak hanya hal-hal yang sifatnya fisik saja, makanan, minuman, olahraga, tetapi hal-hal yang lainnya, misalnya kaitannya dengan hati dan batin kita. Nah, jadi riwayat ini menunjukkan bahwa jumlah uban Rasulullah di rambut dan di jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata 14. Dan kita harus percaya karena Anas bin Malik adalah pelayan Nabi yang 10 tahun secara terus-menerus melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa ini? Satu lagi ya. قال رحمه الله تعالى عن سماك بن حرب قال سمعت جابر ابن سمرة وقد سئل عن شيء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤي منه شيء وفي رواية لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا شعرات في مفرط رأسه إذا دهن وأرهن الدهن وأرهن طيب إذا دهن وأرهن الدهن. جابر بن سمرة pernah ditanya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak rambut, dahana itu minyak rambut, apabila beliau meminyaki rambut, uban itu tidak terlihat, lam yura tidak terlihat. Shibun rambut putih. Rambut putih itu tidak terlihat. Wa idza lam yudhan ru'iya minhu shay'un. Tapi kalau beliau tidak memberi minyak rambut, tidak meminyaki rambut beliau, terlihat sedikit. Artinya ada yang terlihat. Di dalam riwayat yang lain, di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada rambut putih kecuali beberapa lembar saja. Itu pun timah prosirasi di tempat membelahnya rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Izat dahana, kalau beliau meminyaki rambut, warahunat dahan, maka minyak rambut yang beliau pakai itu menutupi atau menyembunyikan uban beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi menggunakan minyak rambut itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya rambut kita berbeda jenisnya kan gitu, ada yang kering, ada yang basah. Agar tidak mengapa kemudian kita pilih-pilih minyak rambut. Kalau memang rambut kita adalah jenis dan tipe yang harus mendapatkan perlakuan khusus, kan gitu. Tidak mengapa kita beli minyak rambut sampai ratusan ribu misalnya. Wah, nggak suhu nih misalnya. Minyak rambutnya satu sama ewu, rambut. Bukan masalah zuhud dan tidaknya. Zuhud itu tidak dilihat dari jumlah dan nominalnya, tidak dilihat dari seperti itu. Tapi faktor yang lain adalah melihat kondisi dan keperluan kita. Ya sekarang kalau orang masuk rumah sakit misalnya, pengen zuhud, ini yang masuk rumah sakit seorang akhwat, bercadar, atau istri kita ummahat bercadar. Akhirnya milih mana? Milih yang kelas 3, yang campur, yang cuma ditutup dengan kain. Padahal uang ada, alasannya benzuhud. Ya ini tidak tepat juga. Tidak tepat sekali. Tapi kalau kita pilih kamar kelas 1 misalnya, jadi memang rumah sakit itu semakin kecil malah semakin bagus. Kalau di pendidikan jenjang formal semakin sedikit semakin dibawakan itu. Kelas 1 ya berarti umur 6 tahun, kelas 2 umur 7 tahun. Kalau di rumah sakit beda urut-urutannya mas. Jadi semakin besar malah semakin tidak nyaman. Ya tidak mengapa kita apa namanya ambil kamar kelas 1 VIP, bahkan yang satu kamar satu, kemudian di sana ada ranjang untuk yang menunggu, ada kulkasnya, ada televisinya, tadi kan komputer. Tapi kan seperti itu kelas VIP biasanya seperti itu. Kamar mandi di dalam tidak ada masalah, asal kita mampu. Kalau kita tidak punya kemampuan di situ, ya ukurlah kemampuan kita. Jangan bilang mas kelas jiwa itu kok ben keluarganya awet dari urunan, paling iman itu yang bantu. Ya nggak seperti itu juga. Itu menggantungkan harapan kepada orang lain, tidak menyusahkan juga. Tapi yang ingin saya sampaikan tadi, pakai minyak rambut tidak usah apa namanya terlalu berhitung. Kalau memang rambut kita, saya katakan tadi, membutuhkan perlakuan khusus, butuhkan kan begitu mas, rambut kan beda-beda ya dari kedokteran yang ada rambut, dan itu terjadi, saya punya teman begitu, rambut salah pakai sampo, salah pakai minyak rambut, malah rontok rambutnya, malah kotak. Betul, itu nggak lagi mungkin terjadi ya. Itu terjadi pada Andi, teman saya. Bukan namanya Andi. Itu terjadi pada teman saya. Rambutnya ada yang rontok, kotak, kasihan. Akhirnya kesana kemari, dokter kulit, dokter spesialis, semua. Ternyata kesimpulannya karena ceritanya dikasih minyak rambut cem-ceman, bang, nggak cem-ceman. Ya kita tidak usah membicarakan mereknya apa. Bisa di apa? Diadukan. Ya. Tidak usah mereknya apa. Saya juga nggak tahu mereknya apa. Tapi yang jelas cem-ceman, tahu cem-ceman ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Yang tahu tolong beritahukan kepada yang belum tahu. Tahu cem-ceman ya? Nggak. Cem-ceman itu banyak. Ada cem-ceman teh itu kalau terkait dengan minuman. Tapi kalau cem-ceman itu yang botol besar terus terbuat dari apa, pengolahannya masih tradisional itu. Misalnya lidah buaya dikepo itu kemudian disaring sendiri terus dikasih apa namanya pewangi dan pengharum. Itu yang mau saya maksud salah pakai sambungannya. Sangat tradisional sekali. Dan itu masih dipakai di sebagian orang-orang kampung itu. Karena memang murah, tak botol cuma 7.000 rambutnya. Akhirnya rambutnya rusak. Saya ingin menyatakan bahwa dari hadis yang kita baca ini memang menggunakan minyak rambut itu sunnah pakai. Sesuai keperluan dan kebutuhan kita. Kadang-kadang minyak rambut itu ada yang bentuknya jelly, jadi bisa dibentuk. Bisa dibentuk kayak Ultraman Taro. Buat gini, segala macam. Ya tidak, artinya sesuai kebutuhan kita, secukupnya lah. Kalau misalnya kita menggunakan sampo minyak rambut yang kemudian justru menimbulkan mawarat pada rambut dan kulit kepala saya, jangan dipaksakan. Periksa dokter yang ahli segala macam. Oh, dengan ini minyak rambutnya harus yang begini. Rambutnya sudah beli. Pas tanya ke toko, opot apotek misalnya, saya dapat keterangan dari dokter gini-gini, wah itu mahal pak, satu tempat mungkin 200.000. Iman akhirnya, ya tidak perlu iman, kalau punya uang. Makanya beli setengah dan seperempatnya nggak boleh, itu harus beli utuh. Nah, wallahu a'lam, bisa, mudah-mudahan bermanfaat. Salah di kesempatan yang akan datang lebih pagi lagi, tapi saya datang dari Boyolali bukan dari rumah, saya agak macet. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.